طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وبعد، para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa Persada TV, Niaga TV, dan juga TV-TV lain, para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Usulul Tsalatsah. Pertemuan yang lalu kita sudah menerangkan bahwa para nabi atau para rasul diutus untuk mentauhidkan Allah. Sebagaimana surah An-Nahl 36 menyatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang menyerukan, sembahlah oleh kalian Allah dan jauhi taghut. Jadi Allah mewajibkan seluruh hamba-Nya untuk mengesakan Allah dalam hal ibadah dan kufur kepada taghut. Wa may yakfur bil taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa orang yang kufur kepada taghut dan iman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali Allah yang kuat. Dan inilah hakikat dari tauhid. La ilaha itu kufur kepada taghut. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada makhluk yang boleh disembah. Illallah, kecuali Allah, ini iman kepada Allah. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah. Siapa yang kufur kepada taghut dan iman kepada Allah. Inilah inti dari kalimat tauhid. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali Allah yang kuat. Al urwatul wuthqa itu la ilaha illallah. Siapa yang kufur kepada taghut dan iman kepada Allah, berarti dia sudah berpegang teguh kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Lalu apakah taghut itu? Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, at-taghut ma tajawazu bihil 'abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Kata Imam Ibnu Qayyim, taghut adalah apa saja yang seorang hamba berlebih-lebihan atau melewati batas dalam hal tersebut, baik sesuatu itu yang disembah atau yang diikuti atau yang ditaati. Jadi maksud dari ucapan Al-Imam Ibn Qayyim, waftaradallahu ala jami'il ibad al-kufru bitaghut wal-imanu billah, Allah telah menyuruh atau mewajibkan hamba-hamba untuk kufur kepada taghut dan iman kepada Allah. Maknanya bahwa tauhid tidaklah sempurna kecuali dengan dua hal. Pertama, beribadah kepada Allah semata-mata. Dan yang kedua, menjauhi taghut, kufur kepada taghut. Adapun makna taghut, taghut itu mushtaq atau kata-kata bentukan dari tughyan. Tughyan berasal dari kata togho, dan itu maknanya adalah segala sesuatu yang melewati batas. Allah berfirman dalam surah Al-Haqqah ayat yang ke-11, Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Inna sesungguhnya kami lamma taghal ma'u, ketika air menjadi taghut. Makna air menjadi taghut itu artinya debit air melebihi batas kewajaran, batas yang biasa. Menjadi banjir bandang, menjadi bah yang tak terkira. Hamalnakum fil jariyah, maka kami bawa kalian ke atas perahu. Ini kasus atau peristiwa ketika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla membuat perahu, karena Allah akan mendatangkan air yang melebihi batas kewajaran dari segi debitnya, dari segi jumlahnya. Ketika air itu sudah melebihi batas kewajaran dari aspek volumenya, arusnya, debitnya, Allah menyatakan inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya kami ketika air itu sudah melewati batas kewajaran, jadi menjadi air bah, menjadi air banjir bandang atau seperti tsunami yang merendam segala sesuatu sampai ke puncak gunung, hamalnakum fil jariyah, kami bawa kalian semua ke atas perahu. Itu makna taghut secara bahasa. Adapun secara istilah, definisi taghut yang terbaik adalah seperti yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Qayyim, kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Segala sesuatu yang diibadati, yang diikuti atau yang ditaati secara berlebih-lebihan melewati batas. Yang dimaksud tiga poin ini, baik yang diibadati ataupun yang diikuti ataupun yang ditaati, maksudnya selain makhluk-makhluk yang soleh, wa huwa radin, dan dia ridho, disembah atau ditaati secara berlebihan atau diikuti secara berlebihan. Adapun makhluk yang soleh yang diibadati, seperti para malaikat, ada yang beribadah kepada malaikat. Seperti sebagian nabi, ada yang beribadah kepada sebagian nabi. Beribadah kepada Nabi Isa, beribadah kepada Nabi Uzair, bahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak yang menyembah. Maka para nabi tersebut atau mungkin para wali Allah, orang-orang solihin, ada yang disembah kuburannya, ruhnya. Maka mereka bukanlah taghut, karena mereka pasti tidak ridho untuk disembah. Tak ada malaikat yang ridho dan senang disembah. Tak ada para nabi, para rasul, para wali Allah, kekasih Allah, orang-orang soleh yang ridho untuk disembah, yang senang untuk disembah. Maka mereka itu bukanlah taghut. Adapun berhala-berhala yang disembah selain Allah, maka mereka taghut. Ulama-ulama su, ulama-ulama jahat yang disebutkan wa ulama usu alladzina yad'una ila ad-dhalali wal kufri au yad'una ila al-bid'ah au ila tahlili ma haramallahu au tahrimi ma ahalallahu tawaghut. Ulama-ulama yang jahat yang menyeru, mengajak kepada kesesatan dan kekufuran, atau mengajak kepada kebid'ahan, atau mengajak untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan yang Allah halalkan, dan ini melewati batas untuk ditaati, untuk diikuti, maka mereka itu juga taghut. Demikian juga orang-orang yang mendesak warga atau rakyat untuk, atau mendesak penguasa untuk keluar dari syariat Islam, untuk menetapkan hukum aturan yang dibikin-bikin oleh manusia, maka mereka juga tagut, karena melebihi batas wewenang mereka. Mereka itu tajawuz al-had, artinya melewati batas dari kewenangan mereka. Karena apa? Karena batasan seorang alim, seorang ulama hanya boleh diikuti selama ulama itu berpegang teguh kepada apa yang diwariskan, ajaran yang diwariskan oleh para nabi, para rasul. Sebab para ulama hakikatnya adalah ahli waris para nabi. Sebagaimana sabda Nabi alaihissalatu wassalam, innal ulama warathatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, wa innama warathul ilma, faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Sesungguhnya para ulama adalah ahli waris para nabi. Sedangkan para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tidak mewariskan harta kekayaan. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Maka siapa orang yang memperoleh ilmu yang banyak, berarti dia telah memperoleh bagian yang banyak dari warisan para nabi. Para nabi mewariskan ajaran kepada umatnya, baik berupa ilmu, amalan, serta akhlak, dakwah, dan ta'lim. Maka ketika seorang ulama yang berilmu melebihi batas dalam hal dakwah yang mereka lakukan, harusnya mengajak ibadah kepada Allah, malah mengajak untuk menjauhi Allah kepada kekufuran, harusnya mengajak kepada sunnah Nabi SAW, ini malah mengajak kepada kebidahan, harusnya mengajak kepada kebaikan, ini malah kepada keburukan, harusnya mengajak untuk mengikuti ajaran Allah, malah mengajak untuk mengikuti kepentingan pribadinya, maka saat itu dia sudah melebihi batas-batas wewenang bagi dirinya, maka dia saat itu disebut dengan sebutan tagut. Maka semua orang yang diikuti secara berlebihan, termasuk mengikuti dalam hal keburukannya, mengikuti dalam hal kesesatannya, mengikuti dalam hal penyimpangannya, maka itulah tagut. Orang yang diikutinya tagut dan dia ridho seperti itu. Adapun ucapan Imam Ibnu Qayyim au muta'in, atau yang ditaati secara berlebihan. Kalau yang diikuti adalah ajarannya seperti para ulamanya, kalau yang ditaati karena kekuasaan yang dimilikinya, maknanya adalah para umara, para penguasa yang harus ditaati secara syar'i atau secara qadari. Secara syar'i karena dia menerapkan hukum Allah, maka wajib untuk ditaati secara syar'i. Secara qadari karena dia menerapkan hukum yang dibikin oleh manusia, tetapi dalam kemaslahatan, dalam kebaikan. Dia wajib ditaati dalam hal kebenarannya, walaupun tidak bersumber dari Quran Sunnah secara tekstual, seperti aturan berlalu lintas, adanya rambu-rambu, adanya lampu merah, hijau, dan kuning. Tidak ada dalam Quran dan Sunnah, seperti adanya keharusan memiliki ID card dalam beberapa hal, seperti KTP, seperti SIM, seperti surat nikah, seperti paspor, seperti adanya visa bagi orang luar yang masuk ke sebuah negeri, dan seterusnya. Itu demi kemaslahatan bersama itu aturan yang dibikin oleh manusia, tapi demi kemaslahatan bersama, maka wajib untuk ditaati. Tidak mentaatinya akan menimbulkan madarat. Ya, boleh kita mengatakan ini lampu merah ini buatan manusia, bukan buatan Allah. Nggak perlu untuk kita taati. Akhirnya lampu merah, dia tabrak terus, terjadi kecelakaan. Ini lampu hijau ini buatan manusia. Kata aturan manusia harus berhenti. Saya mah tidak mau taat kepada aturan manusia, hanya kepada aturan Allah. Pas lampu hijau berhenti di tengah jalan, ditabrak orang. Kalau orang tidak nabrak, minimal dia ngebel, pijit klakson keras-keras sambil teriak, "Hei, maju, udah hijau." Timbul mudharat. Ini ada letter S, strip. Nggak boleh berhenti di sini, ini buatan manusia. Saya sengaja melanggar karena ini buatan manusia. Berhenti di sana. Apa akibatnya? Bisa kecelakaan. Bisa menimbulkan kemacetan. Bisa menimbulkan kecelakaan, nanti dia ditabrak. Biasanya letter S dipasang di tempat-tempat yang apabila berhenti di sana bisa berbahaya. Mungkin ketabrak, mungkin menimbulkan kemacetan. Intinya menimbulkan mudarat. Maka tidak boleh kita melanggar, walaupun itu buatan manusia, tapi dengan kemaslahatan, demi kemaslahatan. Oleh karena itulah maka umara wajib ditaati secara syar'i dalam hal kebaikannya, selama apa yang ditetapkannya tidak bertolak belakang dengan syariat Allah, dengan perintah Allah dan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka ketika para umara atau penguasa menerapkan aturan yang melanggar syariat, maka tidak boleh ditaati. Maka saat itu umara menjadi taghut. Bersabda Rasul alaihi salatu wassalam, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada khaliq, kepada Allah. Ketika aturannya merupakan kemaksiatan kepada Allah, maka tidak boleh untuk diikuti. Saat itu umara tersebut menjadi taghut. Maka wajib bagi setiap rakyat untuk mendengar dan taat kepada penguasa, dan mentaati penguasa dalam hal yang baik-baik, dalam hal yang benar-benar, dalam hal yang sesuai dengan kemaslahatan, walaupun tidak didasarkan kepada nas ayat dan hadis, tapi demi kemaslahatan mentaati mereka berarti sama dengan mentaati Allah. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Ketika mengatakan atti'ullaha, atti'ur rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, pakai perintah atti'u. Tapi ketika ulil amri tidak memakai atti'u lagi, tapi diatafkan, diikutkan kepada Allah dan Rasulnya, menunjukkan taatnya kepada ulil amri dalam perkara-perkara yang aturan yang dibuat ulil amri itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Atau aturan tersebut walaupun tidak ada dalam Quran hadis, tapi ruhnya, ruh Quran hadis ada dalam aturan itu. Seperti kemaslahatan, seperti aturan berlalu lintas, seperti umpamanya keharusan setiap warga untuk memiliki identitas, baik umpamanya syahadah atau sertifikat pendidikan, seperti ijazah, seperti buku laporan pendidikan, atau KTP, atau SIM, atau surat nikah, atau paspor, atau visa, atau yang sejenis itu, maka ya itu tidak bertolak belakang. Maka wajib untuk diikuti, wajib untuk ditaati, wajib untuk dilakukan. mentaatinya sama dengan mentaati Allah dan Rasulnya, karena Allah menyatakan ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Adapun ketika ada aturan yang dibuat oleh penguasa tapi bertolak belakang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka saat itu tidak boleh untuk ditaati. Jadi, kalau umpamanya aturan yang ditetapkan oleh ulil amri tersebut ada yang menyimpang, abaikan. Ada yang benar, lakukan. Taati. Maka itulah makna dari wa ulil amri minkum tanpa ati'u. Taati ulil amri selama ketaatan kita dalam perkara-perkara yang tidak menyimpang dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Berdasarkan hal itulah maka berkata syarih, pensyarah Syaikh Utsaimin rahimahullah, walihada yang bagi anulahidha hina nunafidu ma amara bihi waliul amri mimma tajibu ta'atuhu fihi annana fi dhalika nata'ambadu lillahi ta'ala wa nataqarrabu ilahi bita'atih hatta yakuna tanfidhuna lihadhal amri qurbatan ilallahi azza wa jalla. Oleh karena itu yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan apa yang diperintahkan oleh ulil amri yang wajib untuk kita taati, maka kita dalam hal itu meniatkan taatnya kita kepada ulil amri itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk mentaati ulil amri yang Allah perintahkan untuk ditaati dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Sehingga ketaatan kita kepada umara, kepada penguasa, kepada ulil amri itu merupakan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wa innama yanbaghi lana an nulahidha dhalika li'anna Allah Ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Kenapa mentaati ulil amri merupakan ibadah kepada Allah? Karena Allah yang merintahkan. Allah yang menyuruh kita untuk berbuat demikian sebagaimana Al-Quran Surah An-Nisa 59. Ya ayuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri adalah orang-orang yang mengurus urusan dunia kalian. Mengurus bagaimana aturan berlalu lintas. Mengurus urusan yang berkaitan dengan kepentingan pendidikan, kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, kepentingan politik, dan seterusnya. Maka itu demi kemaslahatan taati atas perintah Allah. Mentaatinya merupakan ibadah kepada Allah. Itulah yang merupakan ketaatan kepada ulil amri secara syar'i. Selanjutnya berkata Syaikh Utsaimin rahimahullah, wa amma ta'atul umara qadaran fa innal umara idza kanu aqwiya fi sultanihim فإن الناس يطيعونهم بقوة السلطان وإن لم يكن بوازع الإيمان لأن الطاعة ولي الأمر تكون بوازع الإيمان وهذه هي الطاعة النافعة النافعة لولاة الأمر والنافعة للناس أيضا وقد تكون الطاعة بوازع السلطان بحيث يكون قويا يخشى الناس منه ويهابونه لأنه ينكل بمن خالف أمره. Atau adapun mentaati ulil amri secara takdir. Karena para umara mereka memiliki power, memiliki kekuatan, memiliki wewenang, memiliki kekuasaan. Kalau manusia mentaati penguasa karena kekuasaannya, karena kekuatan yang dimilikinya, punya senjata, punya personal aparat, baik TNI ataupun Polri kalau di kita, ya, maka mentaati ulil amri menjadi hal yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Kepada pemerintah atau penguasanya manfaat, kepada manusianya juga manfaat. Karena urusannya menjadi lancar dan tidak terkendala oleh apapun. Coba umpamanya kita naik motor tidak memiliki SIM, tidak memakai helm, tidak mengikuti aturan rambu. Ketahuan oleh polisi, dicegat, ditilang. Apakah ada madarat yang muncul? Ya, ada madarat. Apa madaratnya? Kepentingan orang itu terhalang. Karena harus ngurus urusan tilang dengan polisi, harus sidang, mungkin ditahan SIM, kalau nggak punya SIM, ditahan motornya. Kalau umpamanya tidak punya helm, ditahan STNK-nya. Akhirnya dia tidak bisa menggunakan motor itu kembali di masa yang setelah itu. Madarat, mau kemana-mana susah. Harus pakai angkot, ya lama, ya macet, ya tidak bisa sekehendak kita. Mau pakai ojol atau taksi online, tekor. Biayanya terlalu tinggi. Maka timbul madarat, bukan manfaat. Jadi mentaati ulil amri ada manfaat bagi ulil amri itu sendiri dan bagi rakyat yang dipimpinnya. Kadang-kadang ada hukuman fisik apabila membahayakan banyak orang. Seperti umpamanya mungkin ya, kalau menabrak lampu merah kemudian ada orang yang tertabrak, motor, mobil, atau bahkan orang. Ketika kita lampu merah, di zebra cross ada yang nyebrang, kita maju terus tertabrak. Ada hukuman fisik? Ada. Itu tindakan pidana, mungkin bisa dipenjara? Ya, mungkin bisa dipenjara. Karena ketidaktaatan kita kepada aturan penguasa yang maslahat bagi kepentingan umum. Ya, ada hukuman fisik berupa mungkin dipenjara. Ada hukuman berupa denda, ya, ganti rugi. Dan itu merupakan sebuah kerugian dan kemadaratan. Madarat bagi rakyat, madarat bagi aparat. Inilah penjelasan kita tentang ketaatan kepada ulil amri. Yang baik-baiknya wajib kita taati. Adapun yang menyimpang-menyimpangnya tidak boleh kita taati. Ketika ada ulil amri atau penguasa yang menerapkan aturan yang menyimpang, saat itu dia taghut dan kita tidak boleh untuk mentaati dalam perkara tersebut, ya. Inilah penjelasan tentang taghut walaupun hanya sepintas dan belum selesai. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini. Dan sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kita akan jeda dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Mangga. Yuk, belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Sedekah di rumah? Kenapa tidak? Kini hadir solusi untuk sedekah setiap hari, di rumah atau tempat usaha Anda. Dengan program Canceling YTS. Dapatkan canceling gratis dengan menghubungi nomor WhatsApp 0813-1014-76. Pilih jenis cancelingnya. Insya Allah, canceling siap diantar atau bisa diambil di kantor YTS, Jalan Jurang, nomor 86, Bandung. setiap 3 bulan atau jika penuh, insya Allah Kenceng siap dijemput. Dengan Kenceng GTS, bersedekah jadi mudah. Bersedekah di rumah saja. Bagi Anda yang sebelumnya pernah memesan Kenceng tetapi belum diantar oleh petugas kami, harap hubungi admin kembali di nomor HP 0813-1014-76. Hati-hati, petugas kami hanya menggunakan atribut resmi dari Yayasan Tarbiyah Sunnah. Berdakwah hanya dengan Rp15.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube dan berbagai media sosial yang YTS miliki. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Mandiri 777-10-14768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, tagar nama, tagar tanggal transfer, tagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 0818-647-824. Mari ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah. Yuk belanja di TS Smart. Dengan belanja di TS Smart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatul iman jazakumullahu ayyakum, para pendengar dan juga pemirsa, kita masuki sesi tanya jawab. Bagi antum para pendengar dan juga pemirsa yang akan bertanya secara langsung kepada Al-Ustaz, silakan menghubungi kami di nomor telepon 0228686236 atau melalui pesan singkat di nomor 0811227147476. Kami silakan di telepon 0228686236637. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Siap. Saya mau bertanya mengenai tauhid. Ya, yang saya tanyakan mengenai dari surat An-Nisa ayat 69 itu harus mengikuti ulul amrin. Tapi ada sebagian kelompok harus menuju ke hukum Islam, tidak hubungan pemerintahan. Sedangkan tadi disampaikan urusan pemerintah kita harus mengikuti langkah kemaslahatan. Tapi ada satu organisasi massa harus hukum Islam yang diterapkan. Itu bagaimana? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono di Margahayu, barakallahu fiik. Ada sekelompok orang yang mengajak untuk menerapkan hukum Islam. Ini bagus apa baik? Bagus dan baik. Ya, tentu saja karena Islam itu agama yang paripurna, yang komprehensif, yang lengkap, mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk kehidupan berpolitik. Termasuk dalam mengatur negara, Islam rinci dalam hal itu. Diterangkan oleh para ulama, kitab-kitab tentang hal itu banyak. Al-Ahkam As-Sultaniyah Sunan Imam Al-Mawardi menjelaskan bagaimana cara berpolitik, cara mengatur negara berdasarkan hukum Islam. Iya, itu bagus. Cita-citanya benar. Nah sekarang mekanisme dan proses memperjuangkannya. Tidak boleh dengan cara yang menyimpang dari syariat Islam. Ingin mendagangkan syariat Islam tapi caranya menyimpang dari syariat Islam. Itu yang keliru. Itu yang salah. Beramar ma'ruf dengan cara yang tidak ma'ruf, bernahi mungkar dengan cara yang lebih mungkar. Tidak boleh. Berdasarkan hal itulah maka Yang menjadi masalah bukan harus atau tidaknya kita menegakkan syariat Islam di dalam bernegara. Itu mah sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan. Yang jadi masalah bagaimana cara memperjuangkannya. Apakah dengan cara membentuk sebuah kelompok, memperbesarnya, ketika sudah besar memberontak, apakah dengan begitu? Kalau dengan begitu, menyimpang dari syariat Islam dengan memberontak, dengan kudeta, dengan yang seperti itu, enggak. Dengan apa tuh? Dengan dakwah. Jadi, keberhasilan dakwah akan berdampak pada seluruh aspek. Kalau umpamanya rakyat yang kita dakwahi, ya, menerima dakwah ini, lalu mereka menerapkan dalam seluruh aspek kehidupan, dalam kehidupan ekonomi. Mereka menerapkan syariat Islam. Tidak ada riba, tidak ada sumpah palsu dalam berjual beli bertransaksi. Tidak ada menyembunyikan aib, tidak ada mengurangi timbangan, takaran, ukuran, dan seterusnya. Maka, ekonomi Islam teraplikasi, termasuk dalam kehidupan berpolitik. Mekanisme dari penerapan aturan dalam sebuah negara itu kan dibuat oleh orang-orang yang ditunjuk untuk itu. Anggota Dewan, DPR, dan MPR. Kalau dakwah berhasil, nanti rakyat ketika pemilu akan memilih orang-orang yang akan membawa misi dari ajaran Islam. Dia akan terpilih menjadi anggota dewan itu orang-orang yang ngerti Islam, memperjuangkan Islam, loyal dan komit kepada Islam. Coba bayangkan kalau mayoritas anggota dewan seperti itu. Bisa gak merubah aturan? Bisa. Nanti presiden yang dipilihnya, nanti ada pemilihan presiden dan wakil. Rakyatnya sudah didakwahi. Maka akan memilih orang yang keislamannya kuat. Nanti presidennya yang terpilih seorang muslim yang faham agama dan loyal komitmen kepada agama. Bayangkan anggota dewannya, orang-orang yang faham agama. Presidennya juga begitu. Nanti yang menunjuk menteri kan presiden, itu hak prerogatif presiden. Presiden gak akan mungkin nunjuk orang yang ateis, orang yang anti-Islam, gak mungkin. Pasti orang-orang yang loyal kepada keislaman. Bayangkan, presidennya soleh, menterinya soleh, orang-orang yang komitkan kepada Islam. Anggota dewannya gitu. Saya yakin akan merubah sedikit demi sedikit, ya. Akhirnya Islam tegak di sana. Jadi kesolehan rakyatnya dihadiahi oleh Allah, diberi penguasa yang adil, yang soleh. Dan kesolehan rakyat itu karena keberhasilan dakwah. Kalau dakwah gagal, ajaran Islam ini tidak menjadi warna dari kehidupan rakyatnya. Akhirnya dalam kehidupan berekonomi, jual beli di pasar, di supermarket, di mall dan seterusnya, gak peduli riba atau tidak, gak peduli halal haram, gak peduli ada tipuan atau tidak, yang penting untung, itu tercabut barokah. Lalu dalam kehidupan berpolitik, ya, ketika ada pemilihan anggota dewan, gak akan milih yang Islamnya kuat, yang penting pro menguntungkan saya atau tidak, itu yang akan dipilih. Ketika memilih presiden, gak akan dilihat agamanya, keislamannya, tapi dilihat mana yang kira-kira secara ekonomi, secara sosial, secara politik akan menguntungkan saya. Gak peduli mau Islam, mau tidak. Bisa begitu. Akhirnya, anggota dewan, DPR, MPR penuh dengan orang-orang yang anti-Islam, walaupun dia Muslim. Muslim, tapi anti-Islam dan kaum muslimin. Muslim munafik. Presidennya mungkin juga akan terpilih pas yang juga gak peduli kepada Islam. Kalau presiden yang terpilihnya itu orang yang tidak peduli kepada Islam dan kaum muslimin, dia pasti akan menunjuk menteri-menteri yang kayak gitu juga. Akhirnya menyengsarakan kaum muslimin. negara besar yang mayoritas Islam, tapi dengan aturan yang merugikan Islam dan kaum muslimin. Akhirnya apa? Akhirnya setiap orang yang keislamannya menonjol itu dipojokkan, itu dikriminalisasi gitu ya. Ditekan ya, dibunuh karakternya, dan namanya karakter assassination, pembunuhan karakter. Diburukan citranya, ulama-ulama, para duat, para ustaz diburukan citranya, dibidik mana yang bisa dijadikan alasan untuk dipidanakan, ditahan, dan seterusnya. Nah, orang yang anti-Islam, wah bebas berkoar-koar, menuduh Islam teroris, menuduh para santri penghafal Al-Quran dengan tuduhan teroris, itu sudah bisa dipidanakan, dilaporkan, bebas. Kegagalan dakwah, karena mayoritas rakyat memilih orang-orang yang kaya gitu, yang tidak peduli dengan Islam dan kaum muslimin. Itu karena kegagalan dakwah. Maka karena dakwah gagal, tidak maksimal, akhirnya mayoritas rakyat terkontaminasi oleh penyakit syirik, kufur, bid'ah, maksiat, gak peduli kepada Islam dan kaum muslim. Allah hukum mereka dengan diberikannya penguasa yang jahat yang akan menyengsarakan mereka. Kalau umpamanya, oh kita bikin kelompok anti berontak, itu tidak akan pernah berhasil. Di dunia ini tidak ada negara Islam yang berdiri melalui perjuangan seperti itu, enggak. Harus cantik ketika bermain. Jadi, kegagalan dan keberhasilan dakwah itu yang menentukan apakah syariat Islam itu akan tegak enggak. Di negara tempat kita menetap ini, seorang da'i menyatakan, aqimu daulatal islami fi qulubikum satakum fi biladikum. Tegakkan kedaulatan Islam dalam diri-diri kalian, maka Islam akan tegak di persada negeri kalian. Nah, ini Islamnya belum tegak di hati masing-masing warga, masih jauh gitu. Ya bagaimana mungkin Islam ini akan tegak di negeri tempat dia berpijak ya. Itu cara untuk memperjuangkan Islam dengan cara yang maslahat. Kalau begitu mah lama dong. Ya perjuangan teh tidak seperti ngagoreng bala-bala tuh. Saat itu dibikin adonannya ya, tarigunya, ya, kolnya. Wortelnya, bumbu-bumbunya, kasih air, dikocek-kocek-kocek, digoreng. Saat itu matang, diambil, saat itu dimakan, habis, hari itu juga keluar lagi. Itu mah bikin bala-bala, bukan berjuang menegakkan Islam di negeri kita. Lamalah. Belum tentu tercapai di zaman kita, mungkin anak turunan kita. Kalau langkahnya benar, langkah-langkah dakwah, ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Ya, nam syukran Ustaz atas jawabannya. Kami silakan bagi antum para pendengar juga pemirsa yang akan bertanya secara langsung kepada Ustaz bisa menghubungi kami di nomor telepon 022-8686-2637. Silakan. Bila tidak ada, saya bacakan pertanyaan yang datang melalui pesan singkat, Ustaz. Ada dari seorang hamba di Bandung, izin bertanya. Apakah kita membicarakan kelemahan pemerintah, baik secara personal maupun sistemnya, karena sebab ada hal-hal yang dirasa tidak adil dan lain-lain diperbolehkan? Apakah ini termasuk gibah yang akan mengurangi pahala amal soleh kita? Mohon pencerahan dan nasihatnya. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Ghibah secara personal kepada sesama manusia biasa diharamkan. Ancamannya jelas. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. janganlah sebagian kalian mengibahi sebagian yang lain. Itu kepada sesama. Menggibahi figur, public figure. Ada dua public figure. Pertama, ulama. Kedua, umara. Itu berbeda dengan menggibahi orang biasa. Karena berdampak, kalau menggibahi ulama berdampak kepada dakwah, kepada ajaran Islam yang didakwahkan oleh ulama itu. Kalau menggibahi umara berdampak pada aspek politik dan sosial. Bukan berdampak secara individu. Kalau umpamanya kita menggibahi kawan kita, enggak akan berpengaruh kepada kehidupan ekonomi dan politik di tempat kita hidup. Tidak akan berpengaruh kepada kepentingan dakwah. Tapi kalau menggibahi ulama, umpamanya ulama karena manusia pasti ada salahnya, ada lemahnya, diekspos. Apa akibatnya? Akibatnya orang-orang benci ke ulama. Ini akhirnya ayat Quran, hadis yang disampaikannya tidak lagi ditaati, tidak lagi didengar. Dakwahnya menjadi terkendala. Akhirnya orang-orang jauh dari ulama. Jauh dari ulama, jauh dari bimbingan, ya fasik nantinya. Akhirnya jauh dari Islam, maka berbahaya. Makanya disebut luhumul ulama luhumun masmumun. Dagingnya para ulama itu daging yang beracun. Makna daging adalah menggibahi ulama lebih dahsyat keburukannya daripada menggibahi orang biasa. Seperti umpah kita makan, kan menggibahi orang itu digambarkan, diumpamakan seperti makan daging bangkai saudara kita yang sudah mati. Ayuhibu ahadukum ayyakula lahma akhih maitan. Mau enggak kamu kalau makan daging bangkai saudara kamu yang sudah mati? Ada orang sudah mati dibiarkan busuk lalu dagingnya dimakan. Madarat bagi tubuh, iya. Banyak bakteri. Ya. Nah, itu kalau orang biasa. Kalau ulama, daging itu beracun. Begitu dimakan, merusak seluruh organ tubuh kita. Lebih berbahaya. Karena berdampak kepada kepentingan agama dan dakwah. Demikian juga umara. Berdampak kepada kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan seluruh aspek. Umara sebagai orang biasa pastilah banyak salah. Aibnya itu kelihatan, kentara. Kita omongkan secara terbuka di media sosial, di setiap obrolan gitu ya. Apa akibatnya? Rakyat benci kepada umara ini. Apa akibatnya? Akibatnya enggak lagi ditaati aturan-aturan. Termasuk aturan yang baiknya, ajakan kepada yang baik. Ah, jangan didengarlah, dia juga busuk, lebih busuk daripada bangkai. Akibatnya apa? Timbul masalah. Ada pemberontakan, ada ketidaktaatan, ada ini, ada itu. Kekacauan. Maka kalau menggibahi orang biasa merupakan dosa besar. Kalau menggibahi dua orang, ulama dan umara lebih besar. Dosanya karena lebih besar mafsadat, kerusakan yang ditimbulkannya. Makanya aturan Islam dalam, ini dalam nih. Menasihati penguasa berdua, ambil tarik kemudian berdua. Itu aturan Islam. Teks. Nas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya demikian, bukan terang-terangan ingin menegakkan Islam dengan cara yang melanggar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai para sahabat bertanya, apa kita berontak kepada penguasa yang seperti itu ya Rasulullah? Kata Nabi lah, isbir. Sabar, walaupun mereka mengambil semua hartamu dan memukuli punggung-punggung. Sabar. Hatta talaqauni fil haud. Sampai kalian berjumpa aku di haud. Itu aturan Islam, itu hadis. Nah, kalau kita tidak begitu, enaknya kita didolimi, harus melawan dong. Melawan ibarat semut melawan gajah. Nggak ada manfaat, nggak ada maslahat. Yang ada madarat. Ya enggak? Habis kita harus gimana? Harus sabar, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis. Wah, kalau sabar kita diinjak terus. Ini hadis gimana? Mau dikemanakan ini? Apa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salah? Ini wahyu loh dari Allah. Wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak pernah berbicara dengan hawa nafsu. Semua yang dibicarakan wahyu. Tapi hadis ini perlu dikritisi. Semua hadis sudah dikritisi oleh ahlinya, oleh para ulama. Sehingga lahir penilaian akhir sahih, dhaif, dan seterusnya. Dan hadis itu sahih tadi, sudah dikritisi oleh ahlinya. Bukan oleh kita-kita yang bodoh tentang hadis. Omongan orang hadis ini harus dikritisi, itu ungkapan lain dari kita harus nolak hadis ini. Gak masuk akal, gak realistis, itu sama dengan itu. Cuma diperhalus, namanya apa? Eufemisme ya, diperhalus. Kita harus mengkritisi setiap hadis. Itu nama lain, kita harus tolak hadis ini. Padahal semua hadis sudah dikritisi. Oleh siapa? Oleh para ulama, oleh ahlinya dari segala aspek. Aspek sanadnya, aspek rawinya, aspek matannya. Semuanya sudah dikritisi oleh ahlinya. Sehingga lahir kesimpulan akhir tentang satu hadis ini. Sahih, dhaif, palsu, kayak gitu tuh. Yang sahihnya ambil. Yang tadi ini sahih hadis Nabi SAW. Sabar sampai kalian berjumpa dengan aku di Haud. Di Telaga Haud. Di akhirat nanti. Walaupun penguasa kalian merampas harta kalian semuanya dan memukuli punggung kalian, zalimnya luar biasa. Jangan berontak. Wah, sampai kapan kita? Sampai jumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Haud. Terus bagaimana merubah kondisi ini? Dakwah semampu yang kita bisa. Penguasa lahirkan dari rakyat. Penguasa ini yang bikin aturan undang-undang. Ada kepres, keputusan presiden, ada kepmen, keputusan menteri, ada undang-undang yang dibuat oleh DPR, MPR. Itu yang milih presiden, milih menteri, milih anggota dewan siapa? Rakyat. Kenapa yang lahir umpama baik presiden, menteri atau anggota dewan itu yang tidak pro kepada Islam dan kaum muslimin? Salah yang milih. Kenapa milihnya salah? Belum terdakwahi. Belum tersentuh dakwah. Atau sentuhannya sangat kecil. Tetap ujungnya ke dakwah-dakwah juga. Oleh karena itulah maka keberhasilan dakwah sangat-sangat-sangat menentukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di setiap negara ini, ya. Tidak hanya di negara kita yang mayoritas Islam, di negara kafir di Eropa. Begitu dakwah Islam itu berkembang, komunitas kaum muslimin menjadi sebuah komunitas besar yang perlu diperhitungkan. Pemerintah juga ngitung tuh, ini komunitas kaum muslimin ini gak bisa diabaikan. Akhirnya lahir aturan-aturan baru yang sedikit memberi kelonggaran kepada kaum muslimin. Dulu azan tidak boleh berkumandang, kalau lonceng gereja mah bebas. Sekarang dibolehkan. Dulu atau umpama aturan sampai sekarang enggak boleh umpama mengadakan keramaian-keramaian yang mengganggu. Tapi pas sholat Id, sholat Jumat, sholat Taraweh sampai membludak keluar ke jalan-jalan difasilitasi oleh polisi, oleh pemerintah. Itu negara kafir itu. Tapi melihat Islam berkembang banyak, jauh, dan menunjukkan karakter, akhlak, dan sosialisasi yang bagus ke tengah masyarakat, difasilitasi. Dalam aspek-aspek seperti itu, iya. Walaupun aspek lainnya masih, ya, masih terbelenggu, masih terkendala, masih terbatas, iya. Tapi sedikit demi sedikit keberhasilan dakwah, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami silakan yang akan bertanya secara langsung melalui telepon di telepon nomor 0228686 2637. Baik, pertanyaan melalui pesan singkat dari Ummu Syarifah di Bekasi. Apakah jika seseorang sombong bisa menolong orang lain dan bisa memenuhi kebutuhannya dengan cara riba, itu hukumnya bagaimana? Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa jazakillahu khairan. Ummu Syarifah di Bekasi. Ada dua keburukan yang tadi menyatu dalam diri orang itu. Pertama, sombong tadi ya. Sombong, takabur ya enggak boleh, haram hukumnya. Sedikit sombong sekecil debu tidak akan masuk surga. Berkata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man kana la yadkhul jannata man kana fil qalbihi mithqala dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada takabur, kesombongan walaupun sekecil debu. Enggak. Apalagi gede. Nah, terus melakukan riba, dobel ya sombong ya riba. Jadi dosanya dobel, azabnya dobel, barokah tercabut dari harta dan kehidupannya, apalagi riba. Tercabut barokah, tercabut kebaikan. Jadi berlipat-lipat kesalahannya. Pertanyaannya apa? Apakah bisa menolong? Gak, pertanyaannya gimana tadi? Menolong dengan riba tuh. Apakah jika seorang sombong bisa menolong orang lain dan bisa memenuhi kebutuhannya dengan cara riba, itu hukumnya bagaimana? Seorang yang sombong bisa menolong orang lain dan bisa memenuhi kebutuhannya dengan riba. Hukumnya bagaimana? Hukumnya ya haram, dosa. Sombongnya dosa, ribanya dosa. Orang yang sombong kemudian yang menerapkan riba, hartanya haram, terus menolong orang lain gitu dengan hartanya gitu. Ya. Jadi, tidak boleh melakukan memberi dengan barang yang haram. Tidak akan ada pahala. Karena apa? Inna Allah at-tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Sungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Kan ada Imam Ibn Abidin, salah seorang ulama ahli hadis, mengadakan perjalanan, di tengah jalan ketemu orang, ya, akhirnya berbareng-bareng. Orang ini selalu bicara Quran Sunnah. Ketika kelihatan berilmu dan soleh. Senang nih ahli hadis ini. Di tengah jalan berpapasan dengan seorang anak. Anak itu membawa keranjang di atas kepalanya, di atas keranjang itu ada makanan. Sepintas terlihat orang tadi ngambil makanan itu tanpa sepengetahuan si anak. Ahli hadis ini, kok gitu nih orang? Ah, jangan-jangan saya yang salah lihat gitu. Gak percaya kepada penglihatannya. Dia gak mau suudon. Akhirnya, dia abaikan apa yang dia lihat tadi. Gak, saya pasti saya salah lihat. Dia gak mungkin mencuri. Berjalan lagi, sampai berjumpa dengan seseorang yang meminta-minta, kelihatan kelaparan. Orang tadi mengeluarkan makanan yang dia curi dari anak tadi. Nih, dikasih ke orang yang minta-minta tadi. Yakinlah ahli hadis ini bahwa orang tadi itu mencuri. Lalu ditegur, kenapa? Dia bilang, ketika saya mencuri, saya dapat satu dosa. Dan ketika saya sedekahkan, saya dapat 10 pahala. Saya untung 9 pahala. Lalu dia membacakan ayat, "Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha, wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha." Siapa orang yang melakukan satu kebaikan, dia akan dapat 10 kali lipat pahala. Dan siapa orang yang melakukan keburukan, dia tidak akan dibalas kecuali dengan satu dosa. Ketika saya nyuri, saya satu dosa. Ketika saya sedekah, saya 10 pahala. Dapat untung 9 pahala. Apa kata ulama ahli hadis? Tidak. Ketika kamu mencuri, kamu dapat satu dosa. Dan ketika hasil curianmu itu kamu sedekahkan, kamu enggak dapat apa-apa. Sedekah kamu itu mardud, ditolak. Karena Allah menyatakan, karena Rasul SAW menyatakan, "Innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba." Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali dari yang baik. Sedekah dari yang barang haram ya tidak akan diterima. Sedekah menolong orang dari hasil riba. Hasil ribanya haram dipakai, disedekahkan, Allah akan tolak. Maknanya tidak dapat pahala dari sedekah yang diambil dari barang yang haram. Ya, demikian cukup sampai di sini, waktunya sudah habis. Insyaallah lanjutan dari bahasan kitab ini akan kita teruskan di hari Senin yang akan datang. Nanti kita jumpa lagi kira-kira jam 8 untuk melanjutkan bahasan kitab Ad-Da'wah Dawah ya. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.